dan memperlakukan orang-orang yang dicintai. Amin ya Rabbal. Para hadirin nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Faslun udawi iki iku fasal fi ahkamil wudu'i. Ing dalem jelasaken piro-piro hukume atau hukume wudu. Atau hal-hal kelakuan-kelakuan perkara-perkara yang berhubungan dengan wudu. Apa sing berhubungan dengan wudu itu tadi syurutuhu utawi piro-piro syarate wudu. Sebelum kita wudu, kita menyediakan sarana-sarana yang diperlukan wudu. Ngurusi wudu niki para hadirin podo ambik ngurusi sembahyang. Krono sembahyang niku wau perlu nanggene wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wong iman sampean lek kate sembahyang sampean wasui dhisik wajah sampean. Diwasui kelawan napa? Syarate wudu nomor 1 maun mutlakun. Banyu sing mutlak. Banyu mutlak niku napa? Banyu biasa niku punan. Banyu biasa iku ya apa? Banyu biasa iku ma nazala minas samai wa ma naba'a minal ardi. Pokoke di banyu iku mudhun teko langit, asale mudhun teko langit kon wadahi ana ngene apa wae. Ya iku menge banyu biasa wis. Utawa banyu sing nyumber teko ngene bumi, mbok teko ngene gunung. Iku jenenge banyu biasa. Lah lek umpama banyu iku mang banyu persane gedebok utawa wite gedang, lah padha banyu niku duduk-duduk banyu biasa iki banyu gedebok. Gak kenek digawe wudu. Sing oleh iku ya wong banyu sing metu teko bumi utawa nyumber teko bumi utawa teko langit. Banyu segara, lah iku banyu segara iku lak mudun teko langit dadi wadahi ana ngene ngono. Rasane asin gak bakas, pokoke ana ngene ngono. Nggih ya. Sing nomor loro lek wis ada tersedianya air. Banyu ku sapiro, engko dibahas ana mburi, pokoke ana banyu lah wis ah. Dadi sak cingkir gak apa-apa. Sesur cukup, nggih ya. Nomor loro, wadonun annahu mutlakun. Piambe ini ku yakin wis lek banyu iku mang asli. Banyu biasa. Lah lek umpama banyu aku ah. Lho banyu aku ae ku lak njogo teko ngene prigen ngono ah. Terus diwadahi. Disaring ngene-ngene ya gak apa-apa. Lah lek umpama banyu iku mang kali ya apa? Kali. Krana kali niku wau kuwatah kaya ngene Surabaya ngoten niku wau. Iya. Surabaya niku kali manten ngoten diwadahi wonten ngene daerah Cedhek Peran lho. Lumbang kawate krana nginep menep ana ngene kono. Mari ngono sing dinepi nisor ini kindut. Akhire ambune basin. Ya. Basine teko apa? Basine iku mang bukan hal yang masuk tapi krana suwene meneng. Ya. Mari ngono disalurno nang ngene omah. Supaya ngilangno mambune niki wau dikeki kapurit. Ya. Akhire ilang ambune. Nah, iki masih dikatakan maun mutlak. Ngaten lho. Nah. Kudu yakin iki banyu asli ngoten. Masih banyu kula kali sampean napa? wudu gawe banyu aqua gak apa-apa. Ya, termasuk banyu mutlak. Cilek banyu iku mang wis dicampuri ada sesuatu yang masuk. Umpama kapure dilebokno nang ngene banyu plek mari ngono berubah. Banyu apa iki? Banyu kapurit. Lah siji. Jenenge mali dirabi kapurit dari baju kapurit. Nah, lek akeh ngoten niku wau mboten nenten menapa-napa. Lek wis ana banyune wudu iku mang dicarani wudu dan sah wa islamun. Lek kapan sing wudu iku mang wong Islam. Dudu wong Islam tok tapi wa tamyizun kudu tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan iki barang enak. Katakan umur 9 tahun lah. Arek umur 6 tahun, 7 tahun sakniki sudah dikatakan tamyiz. Ngerti iki barang panas, aja dicedheki lah niku terus tamyiz. Lho lek arek wis umur sakmono niku mang umpama wudu, wudu sah mari ngono. Donga ya dongane sah ganjarane dipek wong tuane. Iya, dipek wong tuane. Lah mari ngono lek selama itu ya dipek wong tuane tok kecuali lek wis pun balik baru. Mergane wonten dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu biwaladin. Sopo ae sing dikei rezeki ambek Gusti Allah. Kebutuhan urip sing nyenengno rupane rezeki ku mang anak fa alaihi bita'limihi wa ta'dibihi. Maka kewajibane wong tuwa nanggene anak supaya anak niku wau oleh Gusti Allah ngekei pertama nggih yeah. Kullu mauludin yuladu alal fitro kilo kontak kei anak cek nih seneng anak iki bersih ati nih bersih teko ati sing bersih niku wau sehingga arek lek cilik niku wau tangisane nyeneng no tingkah polae nyeneng no ngoten lah supaya arek niki bisa nyeneng no terus moko jogon carane bitak limihi watak tibihi wulangono lan agomo lan wulangono totokro mo faman allamahu wa adjabahu lekon gelem mulangi gelem mulangi totokromo karena kullu amalin lahu maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu sejak dia belum balik sampai piambe ini ku selama urip ono gini dunyo wong tuwo oleh kiriman terus waman tarakahu jahilan lek wong tuwo iku mang gak sempat didik wis gampang wis sembahyang apa jare nang delok masjid kono lak wis ah garuk akhirnya sampai gede sembayangi ya delok-delok ngono iku tok mari ngono sampai gak ngerti agama karena kullu amalin maka semua perbuatan-perbuatan yang salah akan ditimpahkan nanggene wong tuwa niku wae mboten ngoten tok setiap dia itu ada kesalahan maka wong tuwa oleh kiriman sing luwe berat mana besok lek newis onok gini ngersani Gusti Allah anak niku wau nuntut inna atokna sadatana wakubaro anak Gusti kulo bien sampen perintah kengken nurut nang gini bapak ambik emak tibane kulo turuti kulo mboten diulangi nopo-nopo kulo keliru sampai duki niki Rabbana atihim dhifaini minal azab. Gusti, kula mboten ridho, mboten lega lek wong tuwa ana ngene dhuwur swarga kula disiksa kados ngeten. Sampeyan celuk mriki, sampean ajar nopo sing bakal sampean kekno tenggene kula. Kula ilok ning ngene, bapak gak teges gawe anak tok ae. Mbok ya. Allah, muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Sing duwe anak muga-muga oleh perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan pengaruh zaman yang rusak, tapi dijogo ambek Gusti Allah. Sing rajin nitipno anak nang Gusti Allah liwat bacaan Yasin, mari ngono ndonga, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka. Lek gak iso cara Jawa ae wis. Ya. Nomor kali, lek wis ana banyune sing wudu kudu wong Islam yo ngerti. Nomor telu, nomor papat, wa ilmun fardiyati, wa ilmu fardiyatiha. Lan kudu ngerti, kudu milah iso mila-milano, iki sing wajib dikerjakno, iki sing tambahan. Sing wajib dikerjakno napa? Gini ku wau. Kaya gini Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Waswono wajahmu. Wajah itu ndi? Wajah itu menurut tenggene mriki ndukuri batuk niki kene ku panggonane metune rambut cukule rambut mriki. Iya. Lah lek butak ya apa? Ya kira-kira no ana ngene-kene biasane. Cuma iki gak cukul iki kakean mikir lah, mbok kakean wedhus mun apa ya. Mboten. Lek butake ndugi mriki terus diketenake nah enak ya. Dikira-kira noto ae. Kadang-kadang wong butak niku sampai separuh ngeten. Rambut kula cukul ndugi mriki mbun-bunan duduk ya gini ngarep ngene lho, biasane ngoten ae. Ya. Sampai ndugi uang nisor niki. Lah lek obone nggih mulai pentile kuping niki sampai sing kiwa teng ngene mriki pun keliru, pentile kundel kuping niki lho. Ya. Muni pentil pentile susu sampean. Pentile niki lho ya. Kiwa tengen. Wis sampe niku sampean usapi. Wa aidikum ilal marafiki. Ane tanganmu. Pasuwono sampai teko ngene sikut loro. Ha iku loro. Wamsahu biruusikum. Usapen sirah sampean. Ruus. Ruus kenapa gak roksun ae? Iki dudukno lek ruus itu panggenane metune rambut. Kenapa kok gawe ruus? Artine niki usapen kabeh rambutine iki. Nggih ya. Biasane wong niku kadang-kadang ngusap mek ngene to. Sing apik menurut Quran niku diusap kabeh, ngeten. Nggih ya. Lah wong kok ngeten to? Itu pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepisan selama uripe. Kapan nalikane Gusti Kanjeng Nabi niku wau kuplukan ngeten. Iya, udeng-udengane lho. Kanjeng Nabi ku gak tahu kumpuk, gak kumpukan ngene, gak tahu. Pasti sirah itu ditutupi. Sungkan nang Gusti Allah. Lah kok ana wong sembahyang kok gundulan ya kurang ajar ngono ae. Wong Kanjeng Nabi gak ngurai ngono kok. Gak ro sungkan niku. Iya. Rungokno kupinge niku. Iya. Kanjeng Nabi itu pernah sekali ngeten iki. Lho, boten dicoplok kupuke ngeten, diunggah nang ngeten tok langsung diujuk sapi ngeten. Sret. Lho wong delok. Oh, lelek ngono. Oh, jari Imam Syafi'i sing wajib ngono duduk kabeh. Sing wajib iku cuma sebagian. Bagus e ya apa? Bagus e ya kabeh. Padha ambek mangan lho, mangan ngono wajibe sak puluhan. Lek akeh ya enak kabeh. Mergane sampean nggih rezeki akeh enak kabeh ngeten ya. Mantun ngoten, wamsahu biruusikum wa arjulakum, masuwi sikil. Papat punan mari wisan. Papat. Terus ditambahi maneh, jenenge ibadah iku kudu ana niate. Lah niat, dadi fardune kudu ana niat. Terus kudu tertib. Tertib itu kon di ngarang tekan di kon, yo gak ngarang dul. Lah Gusti Allah ngomong ngene ya. Faghsilu wujuhakum kaiha wa ar wa ar wa wamsah waqsilu wujuhakum wa aydiyakum kae fathah nggih fathah wamsahu biruusikum kae kasra ruusikum terus gene-gene wa arjulakum gawe fathah iki dudukno wajib masuhi kok seumpama gak wajib tertib ya apa ya ngene waqsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum lah padha fathah lah enak kene apa kok dicepati famsafaghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu ru'usakum wa arjulakum lho iki masuhi iki masuhi iki masuhi iki masuhi iki ngusap iki masuhi lah sing nomor 4 kok di sela-selano ambe iki mang iki ndudukno kudu tartib tartib iku lek sing sip nomor 1 wis beres nomor 2 ya melok beres lek 3 nomor 2 beres 3 ya beres sak teruse lek ne umpama di tengah-tengah niku mang lho sing nomor 2 kok durung beres masuki tangan tak delok ana cete ya iki mangai benakno nomor 1 gak usah dibenakno nomor 2 benakno nomor 3 benakno nomor 4 benakno iku jenenge tertib ngoten lho dadi maca Quran niku mboten diterjemah tok ana tata kramane ana ngetene mergane wis melok nang kiai mari jare Habib sing ya apa sing enak Allahumma minal katutin ngene ya dadi wong katut sing apik-apik ngoten tok mawon ya Ashabul Kahfi jenenge napa? Jenenge ya Allah asune Ashabul Kahfi ku melok wong apik. Jenenge asu. Iku mlebu swarga adakno. Apa maneh kaya kula kali sampean melok kiai, melok habaib sing lakune wis bener. Jelas swarga. Aja kene kakan kritik. Iya. Terus wa adamu dhonni fardihi naflan jangan sampai kita dalam wudu itu mengatakan ada keyakinan oh iki sunnah gak boleh fardu itu dikatakan sunnah iku nanti membatalkan wudu boten to penting niki ya sing teruse nomor 5 wa adamu hailin gak ada sesuatu yang menghalang-halangi antara dugine banyu nanggene go kulit contohnya sing ngalang-ngalangi pokoknya apa ae mbok cet mbok lem mbok niki wau lengo dan lain sebagainya wala mughayyirin lil ma'i alal adwi dan jangan sampai di atas yang diwasui utawa di atas dik panggene sing diusap niku wau ada sesuatu yang bisa merubah status air sing tadinya niku wau suci mali boten suci contone sing ngalang-ngalangi tekone banyu kawasakin takhta dufrin gini ku kotoran-kotoran sing onok nisore ku mergane ngetok iku kuniku sun nah lek nisore ku kuniki wau mboten diri ciki benjing niki nyebab no kulo kali sampean lek melaku onok sirotol mustaqim nih lho ya kan nisore niku kan genin rokok geni kok di situ ada satu yang kurang beres hain rokok lho kula kali sampean mlaku ngeten niki jenine melok sep golei nanggene kuku sing durung diwasu akhire mlebu akhire mboten sida mlebu neraka mlebu swarga mampir nanggene neraka rokok gara-gara kurang memperhatikan wudhu nisore kuku wonten cerita ngeten iki cerita di kitab-kitab niku ada nggih liwat ngipine kiai para yai-yai niku wau iya terus wa za'fa wa kaza farona dan minyak-minyak sing onten gini, oles-oles sing gini-gini tangan niki wau. Wah nomor sak lujude di samping ono e banyu kudu Islam, kudu tamyiz, kudu ngerti fardune wudu, maringono kudu dibersihi. Jok sampai ono sing ngalang-ngalangi niki wau. Nanggene banyu nomor selanjutnya nomor 6 wajiryul ma'i alaihi. Dan air utawa banyu niku wajib diilekno ana ngene ndukure sing wajib diwasuwi. Iya, yeah. Diilekno tok. Gak wajib ngosoki. Ngosoki, ngosoki iku mang sadurunge wudu. Ya, yeah. Ati ngelucurno ngeten tok. Pokoke banyu niki liwat. Umpama nuwun sewu. Iya. Yeah. Banyu sak kegem ngeten. Sret terus diusapno ngeten, gak oleh. Banyu iku mang kudu mili. Duduk diusapno. Siji lek masuwi ngene sirah. Ditelesi ngeten terus dipekno. Tapi lek tak masuwi wajah ambek tangan ambek sikil kudu dikelucur utawa diliwatno nek kene wau. Paham ge? Lek masalah mriki tangan dicelupno nang ngene, tangan iki pokoke teles mari ngono didele nang ngene sirah bun-bunan ngene cukup. Cuma diusap notok wamsahu biru'u sikum lek fagsilu lek muni wasuono iku banyu kudu dimilino ya disiram no ngeten sret diliwat no ngeten sret ngeten ya lah banyu sing mari digawe wudu jenenge banyu mustakmal. Banyu mustakmal niku mau lekne dikumpulno melebihi dari dua kola. Dua kola niku nopo? Dua kola niku 60 liter lebih. Katakan 70 liter. Melebihi dari itu maka air itu sudah menjadi suci. Karena wonten satu hadis al-ma'ul kasir la yunjizuhu say'un lekne banyu iku akeh tidak dapat dirubah dengan najis. Banyu mustakmal ngoten kelumpukan umpama sak cingkir banyu mustakmal dikelumpukno dadi akeh sampai menjadi 80 liter maka berubah menjadi kenek digawe wudu banyu mutlak maneh. Wadukhulu waktin lidaimi hadasin. Syarat ini syarat khusus. Lek kulo kali sampean umpomo. Hadasi kumang gak iso ilang. Umpomo apa? Duwe penyakit bawasir utawa. Napa? Metu boleh ini lagi ya? Boleh kan metu terus ya? Mboten dilebetno mboten kenek. Untung-untung ini dok. Ya apa? Wong iki barang jero kudu metu. Mun kok metu tok ae, dilebono gak kenek. Lho, kon lek kate wudu, enten ana manjing ae. Allahu akbar wudu. Wudu mari ngono langsung sembayang. Mari sembayang. Ya mari pisan. Krana apa? Kon niku mang nanggung hadas. Barang jero iku mang gak iso met, gak iso melebu. Wudumu kudu tepat waktu krana wudumu iki bukan lirof il hadasi untuk menghilangkan hadas tapi listiba hadis sholah dispensasi kemurahan awak iki cek oleh sembah yang mergane kudu dipasno ngoten. Lha kan gini kula kali sampean bebas bawudu isuk gak apa-apa pisan syukur gak batal. Wa furuduhu lek sampean perlu takon sampean takon bener napa gak bayar Ya, lek takon, langsung mawon. Lek paham, alhamdulillah termasuk Gusti Allah lawan teng sampean. Allah, muga-muga kula kali sampean ditingkatno derajate ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa furuduhu sakniki fardune wudu. Wah, kaya arek cilik ae gak apa-apa wis, sing penting munggah derajate, ngono nggih ya. Gusti Kanjeng Nabi matur nang ngene Gusti Allah ngoten kok. Pamat kan kepingin apa Nabi Ibrahim tak kene. Mboten pun kula cuma dadi abduka, kula dadi hamba sampean ndek-ndekan mawon. Lho krana kon ngasor ndek tak dukurno nggih ya. Wa furuduhu utawi fardune wudu nomor 1. Niyatu ada'i fardil wudu'i, niat nekati kewajibane wudu. Dadi lek wudu niku jenenge niat niku kula bangsul limane, pokoke ngene jero ati. Niat apa? Gak perlu dawa-dawa. Ya, lek wudu ya apa? Lek dilafalno jangkepe nawaitul wudu'a. Saya wudu lirofil hadasil azhari untuk kanggo ngilangno hadas sing cilik. Kaya apa? Kaya sembayang. Sembayang iku fardu, ya fardhon lillahi taala. Lah ngoten nah. Fardu. Lah lha engko ngeten. Nawaitul wudu. Niki plain niki. Ya, wonten niki yang niku. Nawaitul wudu niku sak jeding sampe entek. Krono apa? Gapat. Lho pokoke sampean niku banyu nglucur nang ngene. Sirange ten iki diklucurno. Plek. Sampean ati sampean muni. Wudu beres. Iya. Kari ngosok-ngosok ngene tak bisa. Lah sampean nawaitul wudu alirofil kate kamari-mari. Iya. Kamari-mari pokoke simpel. Niat wudhu niku ngene iku pokoke iki mang dikelucurno ngene ati napa wudhu beres perkara lirofil hadasil azhari fardhonillah taala urusan buri sampean jangkepno mari iku gak popo iya gak popo umpama mari ngene sret ngono maru tangan aku mang durung jangkep apa sik wudhu tok. Waktu yang butangan lirof ilhad hasil alsori kapopo nonai. Sing penting pada waktu kita membasuh wajah wau atine ngomong nobo. Aku wudu beres. Pardon lillahi taala urusan buri. Gusti Allah luwe ngerti. Iya. Niat wudu wis atine ngomong wudu. Lah lek gateng atine ya apa? Ya gak sah cuma raup iku mang jenenge. Iya. Utawa gak niat wudu, niat apa? Awit taharata. Utawa niat sesuci. Padha ae. Listibahati salati kanggene wong sing niku wau metu bole niku wau ya. Utawa wong wedok sing metu darai ketene niku wau kena darah istihado niku jaluk kemurahan supaya oleh sholat kapan niku wau inda awali husli juz'in minal wajih niat itu diucapkan dalam hati niat wudu niku ketika kula kali sampean masuhi utawa milekno banyu ngenekno banyu nanggene wajah busing dikenekna wong pipine tok pokoke kenek. Nuwun. Sing nomor 2. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, wujuhakum wa ghsilul wajhi. Ya. Nomor 2 ghsilul wajhi. Ya, masuhi rai. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan di wasuhi sampai dukuri sikut. Krono batas ini ku sikut. Ya lek pas sikut diimbui titik. Melebihi tekan dukure sikut sampai lenget. Iku termasuk israf. Israf itu berlebihan. Padahal ibadah ini gak oleh. Iku banyune masjid. Wah banyu kula dhewe kula tuwur. Gak oleh. Iya. Wis cukup tekan dukure. Dukure. Sikut niki mang ojo sampai teko lengan riki gini bau niki iku garai ka api berlebihan ma'al mirfaqo ini sing nomor telu nomor pinten sebut telu tadi bang niat basuh wajah tangan mantun ngoten papat wa mashu ba'dir ra'si wonten gini mriki masuhi sebagian si sirah. Sirah niku pokok inggene cukule rambut. Ngene ndi cukule rambut niki wau. Sing niki sing wajib. Sing api diwasui kabeh. Nggih. Yeah. Niki wonten setunggal cerita sing diriwayatno oleh Imam Empat ini tadi di antara kula supi jenenge. Di antara salah satu empat ini wonten setunggal imam niki wau membiasakan katene wudu lho kate meskipun dheweku fatwa ngene sebagian ngene saya sira tapi dheweku gak enak ben wudu dijangkepi ngeten kabeh nggih yeah. Ben wudu dijangkepi kabeh mantun ngoten piyambe niki siji dina dikei ditutunno ambek Gusti Allah tentang fadilae ganjarane wong sing biasa masuk sira kabeh. Iya. Bareng piambe iku wonten gene ora-ora masar ketika panas terik matahari begitu besar. Kabeh niki kepanasan rasane cepet mbun-bunan niki wau. Si imam niku wau diparani Kanjeng Nabi. Rene yo. Dikei payung, diusap ngeten, adem. Kabeh delok. Kon kok iso hebat koyo ngene diparani Kanjeng Nabi dalam kesulitan ngene jari Kanjeng Nabi rogon sebabe krana wong-wong biyen iku nalikane wudu ngusap sebagian ngene kon niku mang nulungi aku nglaksanakno gak lega lek gak nglaksanana sunahe Kanjeng Nabi niku wau kecuali ngusap kabeh krana kon nulungi sunnahku ngajarno sunnahku di saat orang-orang sulit maka di saat kesulitan ini saya akan membantumu lah padahal cuma ngeten niki wau to iya eman ngoten niku kula kali sampean kate diparani Kanjeng Nabi ya iya diusap kabeh ae wa ghuslur rijlaini entek usan jami cepet temen rek wa ghuslur rijlaini lan masuhi sikil loro ma'al ka'baini sartani kemiren loro nomor sak lanjuti nomor 6 wa tertibu gini ku tertib tertib niku wau kados kula critakno wau sebabe ya dos para hadirin apa yang diwulangkan yang disederhanakan kali para ulama, para kiai yang kita pelajari di kitab-kitab ini tanpa menyebutkan hadis itu kula kali sampean kudu matur suwun menghormati para ulama yang dahulu-dahulu yang memberikan kemudahan kepada kita muga-muga dipun bales kali Allah ingkang sae lan muga-muga kula kali panjenengan dapat menghargai pemberian-pemberian Allah liwat ulama amin ya rabbal alamin Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin rabbana waffiqna rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsilikul lahauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judamanna la biktisabi minna fadlan wa judamanna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nahla bi kulli soli sallallahu wa sallam rabbi alaihi attahabbi wa alihi wa sahbi idadadadi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wattanahi subhana rabbika rabbil izzati amma sifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.